Goyang lagi ya mas. Ora apa-apa ya, udan-udan ya. Abang Adis, jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Mantap. Jagungmu, Riko pingin ngelarai. Adisun, tapi ojo coro. Terima kasih. Happy.